بسم الله الرحمن الرحيم. Idza qumtum ila shalah, kalau ingin salat Anda sempurna. Kata para pakar tafsir, ayat ini terkesan memberikan isyarat bahwa maaf, wudu atau kesempurnaan wudu terkorelasikan dengan kesempurnaan salat. Artinya orang yang tidak sempurna wudunya, maka bisa dipastikan salatnya pun tidak akan sempurna. Jelas ya? Baik. Dari mana Ustaz tahu keterangannya? Tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744, di hadis Muslim nomor hadis 397. Keterangan di kitab Subulus Salam jilid yang kedua halaman 31. Hadisnya dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisahnya dialami oleh seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Demikian kisahnya. Qala, sahabat menyampaikan, bima makna, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Fadakhala ila al-Masjid An-Nabawi. Dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilustrasinya demikian. Wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Dan Nabi di sisi lain di masjid. Jadi ini orangnya salat, ini Nabi posisi di sini. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala selesai salatnya, dia salam ke kanan dan ke kiri. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alayka assalam wa rahmatullah. Wa alayka assalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Silakan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu thalatha maratin. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Anda bisa bayangkan, sudah 3 kali salat. Orang ini sahabat, salat dekat Nabi di Masjid Nabi. Kata Nabi setelah salam, Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik lagi daripada yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Nah, ketika Nabi mendengar kalimat itu, maka beliau kemudian bersabda, faqala idza qumta ila shalah. Kalau salat kamu ingin sempurna. Lihat ibu bapak sekalian, kalau tidak penting masalah ini, mustahil Nabi meminta mengulang. Kalau salat kamu ingin sempurna, asbighul wudu, mulai dengan menyempurnakan wudu dulu. Begini caranya, diajarkan dari awal sampai akhirnya. Thumma istaqbilul qiblah, baru menghadap ke arah kiblat. Begini caranya. Fakabir, kemudian bertakbir. Begini caranya sampai dengan salamnya. Nah, kata para ahli hadis, kalau hadis ini langsung memulai kepada salatnya, misal kata Nabi, "Idza qumta ila shalah istaqbilul qiblah." Kalau ingin sempurna salatnya, langsung menghadap kiblat. Kalau kalimat hadisnya menunjuk pada salatnya langsung, ini menunjukkan wudunya sudah sempurna. Tapi ketika kalimat arahan Nabi dimulai dengan sempurnakan wudu begini caranya, kata para ahli hadis, orang ini sudah punya masalah sejak wudunya. Kalau wudunya tidak punya masalah, mustahil Nabi menyinggung wudunya. Dan kata para ahli fikih, ini menunjukkan wudu akan berdampak pada benar tidak salatnya. Bapak ibu pulang ke rumah, lihat anaknya bagaimana saat berwudu. Kalau wudunya sudah keliru, pasti salatnya akan berantakan. Saya mohon sebesar-besarnya, kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah, Pak. Kasihan. Maka dia akan tumbuh dengan cara yang keliru.